maka disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memperbanyak puasa di bulan ini, yaitu di bulan Muharram? Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau memperbanyak puasa di bulan Muharram. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Namun yang ada adalah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian para ulama menjelaskan tentang masalah ini, ya. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram kecuali di akhir umur beliau. Kecuali di akhir umur beliau. Sehingga beliau tidak sempat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Beliau juga menyebutkan la'allahu kana ta'rudu fihi a'dhar tamna'uhu min iktsari shaum fihi ka safarin wa maradin wa nahwi. Atau bisa jadi juga, kata beliau, beliau mendapatkan uzur-uzur yang mencegah beliau dari memperbanyak puasa di bulan Muharram, seperti uzur safar, uzur sakit, dan yang lainnya, sehingga beliau tidak dapat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sehingga perbuatan beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya, tidak menghalangi kita dari memperbanyak puasa di bulan Muharram, karena terdapat ucapan beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan dari jenis-jenis puasa sunnah adalah siyamu tis'i dhil hijjah. Puasa 9 hari dari bulan Dhul Hijjah. و wa tabda'u min awwali yaumin min syahri dzulhijjah. Dan puasa ini dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Wa tantahi bil yaumit tasi', di hari yang ke-9. Selesai di hari yang ke-9. Karena hari yang ke-10-nya puasa Arafah. Nah, ada penamaan khusus ya, untuk puasa di hari Arafah tersebut. Nah, adapun yang dimaksud di sini adalah puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu bertepatan dengan hari Arafah. Nah. Tanggal 9 bertepatan dengan hari Arafah. Sehingga masuk dalam kategori puasa 9 hari ya. Dari bulan Dzulhijjah, dan juga ada penamaan khusus ya. Ada penamaan khusus dari bulan atau dari tanggal 9 tersebut. Penamaan khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Wa huwa yaumu Arafah. Wa dzalika, dalilnya apa? Disunahkan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wadzalika dalilnya li umumil ahadits al waridati fi fadlil amali fiha. Dalilnya adalah keumuman hadis tentang keutamaan beramal di 9 hari ya, atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Tidaklah hari-hari yang amal soleh itu di hari-hari tersebut lebih Allah cintai ya, daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari-hari tersebut lebih Allah cintai ya, daripada 10 hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah. Wasaum minal amali soleh, dan puasa termasuk amal soleh. Puasa termasuk amal soleh, sodako, puasa ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam amal soleh ya. Memperbanyak zikrullah dan lain-lain. Dan puasa termasuk amal soleh, maka masuk dalam kategori ini, keutamaan berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, hanya saja kita katakan 9 hari puasanya, karena tanggal 10-nya hari raya. Sehingga tanggal 10-nya jangan mengamalkan puasa, jangan melakukan amalan puasa, karena diharamkan berpuasa di hari raya. Sehingga amalan puasa yang bisa dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya, adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Adapun tanggal 10-nya ya, bisa dengan amalan-amalan lain selain puasa. Ini potongan hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan dalam lanjutan hadisnya ya, para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, tidak pula amalan jihad ya, artinya beramal di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya, apakah itu lebih utama juga daripada jihad? Qala, beliau bersabda, walal jihad, tidak pula jihad ya, artinya beramal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama ya, daripada jihad. Illa kecuali, kata beliau, illa rajulun kharaja yakhturu binafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan ya, nyawanya dan hartanya, yaitu dengan dirinya dan hartanya ya. Falam yarji' bi syai'in, kemudian dia tidak kembali dengan membawa sedikit apapun. Kecuali orang yang seperti ini, yang dia keluar, berjihad dengan dirinya dan hartanya, kemudian kembali dalam keadaan tidak membawa apapun. Karena dia telah mengorbankan semuanya ya, dirinya dan hartanya, sehingga ini lebih afdol, amalan ini lebih afdol daripada beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian di sana juga terdapat iskal. Karena datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bersabda, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qat, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qat, sama sekali ya. Yani beliau tidak pernah sama sekali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga iskal ini. Nah. Baik. Maka para ulama berkata tentang masalah ini, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, nah, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya. Li'aridin. Nah, karena ada uzur atau sebab. Nah, yang menjadikan beliau tidak berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ima lim maradin, ima karena sakit. Au safarin, atau karena safar atau karena yang lainnya. Dan keberadaan Nabi SAW tidak berpuasa di bulan tersebut atau di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, ya. Nah, tidak berkonsekuensi, tidak disunahkannya berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena bisa jadi tadi Nabi SAW memiliki udur-udur atau perkara-perkara yang menghalangi beliau tidak bisa berpuasa di awal bulan Dzulhijjah, ima karena sakit atau karena safar atau yang selainnya. Nah, sebagian para ulama juga menyebutkan beliau tidak berpuasa di awal bulan Dzulhijjah, ya, karena beliau sebenarnya ingin melakukan, ya, puasa di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Yuhibbu an ya'malahu, beliau suka, ingin puasa di awal bulan Dzulhijjah tersebut, tetapi beliau meninggalkannya, ya, karena khawatir puasa tersebut akan diwajibkan terhadap umatnya. Sehingga beliau meninggalkan puasa di awal bulan Dzulhijjah. Baik, demikian penjelasan beberapa para ulama tentang hal ini. Yang tadi seakan-akan iskal, bertolak belakang, ya. Nabi SAW tidak berpuasa di awal Dzulhijjah, tidak pernah Aisyah melihat Nabi SAW berpuasa di awal Dzulhijjah. Sementara dalam hadis lain beliau mengatakan bahwasannya tidaklah amalan, tidaklah hari-hari yang amal soleh itu di hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal soleh. Sehingga jawabannya tadi. Baik. Selesai dari tentang penjelasan puasa-puasa sunnah, ya. Kita tambah satu masalah lagi. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Puasa yang makruh dan puasa yang haram. Apa saja puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang diharamkan? Ada beberapa puasa yang makruh dan haram. Yang pertama, yukrohu ifradu syahri rojabin bisyam. Makruh menyendirikan bulan Rojab untuk berpuasa. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Rojab. Makruh menyendirikan bulan Rojab untuk berpuasa. Li'anna dzalika min syi'airil jahiliyah. Karena puasa di bulan Rojab itu termasuk syiar-syiar jahiliyah. Wa qad kanu yu'azzimuna hadha asy-syahra. Dahulu mereka mengagung-agungkan bulan ini, bulan Rojab. Sampai mereka berpuasa di bulan Rojab karena mengagungkan bulan ini. Sebagaimana kaum muslimin memuliakan bulan Ramadan. Kalau mereka yang mereka agungkan adalah bulan Rajab. Falau shaumahu ma'a ghairihi lam yukrah. Namun bila puasa di bulan Rajab tersebut disertai dengan puasa di bulan lainnya, ya, ima mungkin bulan sebelumnya atau bulan setelahnya, ya, lam yukroh, maka tidak makruh. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Karena ketika dia puasa Rajab dibarengi dengan puasa bulan sebelumnya atau bulan setelahnya, maka ketika itu dia apa? Tidak mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Karena yang dilarang adalah mengkhususkan, menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Rawa Ahmad ibnu Kharashah ibnul Hur telah diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Kharashah ibnul Hur. Ahmad ibnu Kharashah ini dari kibaru tabi'in. Beliau mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin. Aku pernah melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukul telapak tangan orang-orang yang mutarajjibin, orang-orang yang mengagung-agungkan bulan Rajab dengan berpuasa pada bulan tersebut. Hatta yadauha fit ta'am, sampai beliau meletakkan telapak tangan orang-orang ini pada makanan. Ya, dipaksa makan. Wa yaqul, dan beliau berkata, itu Umar bin Khattab, kulu, makan kalian. Fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Karena sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan yang dahulu diagung-agungkan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga mereka berpuasa pada bulan tersebut. Maknanya, jangan kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, mereka mengagung-agungkan bulan tersebut sehingga mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Nah, baik. Ini yang pertama dari jenis puasa yang makruh. Maka makruh menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Namun jika dibarengi dengan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya, maka tidak mengapa. Nah, karena kalau dibarengi dengan bulan yang lain berarti tidak mengkhususkan. Nah, karena yang dilarang adalah mengkhususkan bulan Rajab tersebut untuk berpuasa. Wallahu a'lam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.